المقدس، تحريم المجادلة والمساحلة والأسئلة التي لا فائدة فيها. حرمنا مجادلة، حرمنا berbantah-bantahan، berdebat yang tidak syar'i. Ya. Karena mujadalah di sini bentuk masdar dari jadala, yujadilu, mujadalata. Padahal ada perintahnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Cara dakwah yang ketiga. Yang pertama bil hikmah, yang kedua mau'izatil hasanah, yang ketiga wajadilhum billati hiya. Berarti hak syar'i gitu. Kenapa di sini diharamkan? Yaitu yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i. Orang bilang debat kusir, berbantah-bantahan tanpa ilmu. Nah, ini. Adapun seorang alim, seorang ulama mendebat, membantah, berjidal dengan ahlul bidah, ini hak. Ini dilakukan oleh Syekhul Islam, ini dilakukan oleh Imam Syafi'i, ini dilakukan oleh Imam Ahmad dan seterusnya. Ya, kenapa mereka berani? Nah, kita yang tidak tahu apa-apa, baru ngaji dan seterusnya, hindari. Hindari. Ya, justru banyak mudarat, banyak ditolak dakwah sunnah ini. Karena baru ngaji 3 bulan, setengah tahun, udah debat ke sana kemari. Ya, ngajak debat teman-temannya, bahkan gurunya yang dulu, bahkan tokoh masyarakat di situ, bahkan orang tuanya. Jangan. Ini yang dimaksud. Ya, tentu baru ngaji 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dia belum paham kaidah-kaidah yang harus dia paham. Ya, maka jangan tidak. Kecuali ditanya orang sikoh, kok begitu? Oh, karena begini. Ya. Ah, ini bil hikmah yang pertama. Kalau jidal jangan. Ya, malah berakibat buruk. Dan juga haram bertanya sesuatu yang tidak ada faedahnya. Seperti pertanyaan Bani Israil tadi. Wala yatarattabu 'alaiha khairun aw daf'u dhurr. Yang dimana dari pertanyaan itu tidak menyebabkan kebaikan dan tidak menolak mudharat. Ya, karena ada pertanyaan yang bisa menolak mudharat. Misalnya pertanyaan Ummu Salamah kepada Nabi alaihi salatu wasalam ketika Nabi bersabda bahwa nanti di hari-hari Dajjal ada satu hari yang sebetulnya itu adalah satu tahun. Jadi dari matahari terbit sampai matahari terbit lagi itu tahun. Dari matahari terbit sampai matahari tenggelam kira-kira setengah tahun. Ya, dari matahari terbit sampai zuhur kira-kira 3 bulan mungkin. Nah, Ummu Salamah bertanya untuk daf'udzar, menolak kemudaratan. Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasul, apakah di hari yang seperti 1 tahun berarti kita salat dalam 1 tahun itu hanya 5 kali?" Gitu. Berarti selama 3 bulan itu kita hanya salat 2 kali, yaitu subuh dan zuhur. Nabi menjawab, "Faqdurulah." Perkirakan. Perkirakan. Ya, bukan dimakan. Selanjutnya, an-nahyu 'anit tabdhiri wa idha'atil ma', larangan untuk berlaku mubazir dan menyia-nyiakan harta. Mubazir, tabdhir, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang mubazir itu, yang boros itu, yang menyia-nyiakan harta itu, dia adalah teman syaitan. Berarti dosa besar, ancamannya menjadi teman setan. Ya, maka hindari oleh kita sikap perilaku tabdhir. Banyak di antara kita, ya, bersikap mubazir, ya, hanya untuk undang orang. Tolong datang ya, kalau saya nikah datang ya. Hanya untuk undang itu. Biayanya berapa? 5.000, 10.000. Tabdhir luar biasa. Hanya intinya hanya undang orang. Ya, padahal bisa SMS 350. Ya, kalau sesamanya paling 100 misalnya. Ya, atau bisa gratis. ya, ini 10.000 tulisannya emas, ya, oh segala macam biasa. Ini takdir besar-besar mengikuti siapa Yahudi dan Nasrani. Padahal kalau di, padahal bukan satu orang yang diundang, bisa 500 orang, bisa 1.000 orang, dikalikan berapa juta. Kalau itu diberikan kepada fakir miskin, jauh lebih bermanfaat. Nah, ini takdir. Berawal dari apa? Berangkat dari mana? Gengsi, ingin dipuji. Ya, Islam tidak mengenal seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita apa manfaatnya, apa fungsinya. Fungsinya apa? Undang, pakai SMS bisa, telepon bisa. Ah, nggak sopan, kata siapa? Sopan dan nggak sopan letaknya di mana? Eh, kadang justru dari situ ada sesuatu. Ya, kalau cuma SMS atau telepon doang, biasanya nggak bawa amplop. Kalau undangan resmi kan dipersiapkan, kan jadi buruk. Ya, nah, kita diajarkan seperti ini. Sama hewan kita ngundang, ada SMS, bisa telepon, murah. Gitu ya. Jangan tabdi'. Yang terakhir, hadzal haditsu haqquhu ay yuhsara ma'al ahadithi allati 'alayha madarul islam. Ini kritikan beliau secara halus terhadap para ulama yang tidak memasukkan hadis ini di Madarul Islam, di hadis-hadis yang berisi tentang Madarul Islam, ya, karena para ulama mengumpulkan hadis-hadis yang jumlahnya ribuan ini dikumpulkan atau diringkas menjadi 40 hadis, menjadi 50 hadis, menjadi 26 hadis, ya, bagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Shalah, Imam An-Nawawi, Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi mengumpulkan ribuan hadis itu, ratusan ribu hadis itu menjadi beberapa hadis saja. Ya, maksudnya dipilih hadis-hadis yang berisi tentang sesuatu yang sangat luas. Misalnya hadis Jibril. Hadis Jibril ini sesuatu yang sangat luas. Jibril bertanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan? Ya, hadis Innamal A'malu Binniyat. Hadis innallaha idza harrama syai'an harrama tamaduhu. Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka mengharamkan pula harganya, hasilnya, manfaatnya dan seterusnya. Ah, beliau mengkritik kenapa hadis ini tidak dimasukkan. Ya, padahal hadis ini berisi tentang pokok-pokok Islam. Di mana dengan hadis ini kata beliau berisi tentang hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Yaitu menjaga agama, menjaga diri, menjaga harta, menjaga akal dan kehormatan. Ya, dengan dalamnya ilmu beliau, beliau mengetahui hal ini. Beliau mengetahui satu hadis ini berisi tentang apa? Ad-din, an-nafs, al-mal, wal-akal, wal-ab. Ya, berisi tentang bagaimana pokok-pokok agama, tentang menjaga diri, menjaga harta, menjaga akal dan menjaga kehormatan. Ya, mana letak menjaga akal? Yaitu jangan banyak bertanya. Ya, jangan banyak bertanya. Ini termasuk menjaga agama. Sebab dengan banyak bertanya, kadang-kadang agama ini jadi rusak. Sebagaimana rusaknya sesuatu yang dialami oleh Bani Israel jadi rusak. Mestinya agama ini mudah. Agama kan mudah untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji dan mudah. Mudah, sangat mudah, karena Allah Maha tahu bahwa ini mudah. Kadang di antara kita tidak sanggup bukan karena sulit, tapi karena kemalasan kita, karena ketidaktaatan kita. Sebetulnya mudah. Dengan sholat mendatangkan kemudahan-kemudahan, dengan puasa dan seterusnya. Ya, hanya kita tidak tahu. Lihat Bani Israel, sulit sekali hanya untuk melaksanakan perintah Allah, fadbahu baqarah, sembelihlah sapi. Jadi sulit sekali. Dikatakan bertahun-tahun sari sapi itu enggak dapat. Gara-gara apa? Terlalu banyak bertanya. Yang warna apa, yang sudah buat kerja atau belum, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana cerita yang sangat masyhur di awal-awal surat Al-Baqarah. Ya? Menjaga jiwa, yaitu membunuh sesuatu tanpa hak. Ya? Di antaranya, waman an-wahad itu. Tafsir dari waman an-wahad. Ya, menjaga kehormatan yaitu tidak durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk menjaga kehormatan. Menjaga harta yaitu haramnya mubadir dan seterusnya. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Salim bin Eid al-Hilali adalah orang yang berilmu, seorang alim rabbani yang mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu yang besar dan ilmu-ilmu yang kecil. Jadi tidak memilih satu ilmu saja. Ini termasuk alim rabbani. Karena ada alim yang tidak rabbani, dia hanya mengajarkan satu ilmu. Ya, kesana kemari yang diajarkan apa? Ekonomi Islam semua. Cara wudu, cara sholat, cara mandi junub tidak diajarkan. Ini bukan termasuk alim rabbani. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Enggak boleh kecuali dengan alasan yang hak. Misalnya bapaknya tidak mengizinkan karena bapaknya ingin menikahkan anak perempuannya tersebut dengan laki-laki kafir. Maka dalam hal ini perempuan tersebut bisa mengadu kepada hakim. Ya, nanti hakim yang akan menikahkan. Ya, nanti hakim yang berijtihad perempuan ini perlu dinikahkan atau tidak. Maka perempuan ini datang kepada hakim menceritakan keadaannya dengan sejujurnya dari awal sampai akhir. Kemudian hakim inilah yang berijtihad dinikahkan atau tidak. Jadi tidak boleh perempuan ini mendikte si hakim. Pak hakim, Pak penghulu, saya mau nikah dilarang sama bapak saya. Ya, padahal saya sudah sama-sama suka. Tolong nikahkan saya ya. Bayarannya berapa? Enggak boleh. Dia harus cerita sebenarnya. Semuanya. Nah, nanti keputusan terserah hakim. Gitu. Di sebelah tempat saya ada pohon markisa buahnya matang-matang. Apakah saya boleh mengambilnya? Karena tahu saya buah tersebut tidak pernah diambil oleh pemiliknya, sehingga akhirnya hanya jatuh ke tanah dan membusuk. Kalau tahu pemiliknya, maka yang terbaik tabayun kepada pemiliknya, ya. Karena tidak boleh kita langsung berkesimpulan seperti itu, ya. Kalau tahu pemiliknya, kecuali tidak tahu pemiliknya atau orang-orang bilang ini tumbuh sendiri di tanah yang memang oleh pemiliknya juga tidak diurus atau sengketa atau apalah, ya. Kalau jelas ada pemiliknya, ya kita tanya, ya. Memang bapak nggak mau nih markisa, ya saya ambil ya. Nah, dia boleh, ya berarti. Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ulama kalam? Karena yang saya tahu Abdul Qadir Jailani adalah tokoh sufi. Mohon penjelasan. Clear, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani dipuji oleh beberapa ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah tentang diri Abdul Qadir Jailani? Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Abdul Qadir Jailani adalah Syekhul Islam. Al-Ibrahim. Maka tapi yang sampai kepada kita bahwa beliau ini sufi, beliau ini bahkan ada riwayat, nanti bisa baca di kitab Al-Bunyah. Di awal, kita kan Al-Bunyah memang tulisan beliau. Tulisan beliau dan isinya ilmiah, berisi tentang ilmu. Ya ada kesalahan, satu dua, wajar. Karena tidak ada kitab yang sempurna. Ya, tapi pembukaannya ditulis oleh pengikut beliau yang fanatik, yang keliru, mengatakan bahwa keutamaan Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya ketika bayi kemudian datang bulan Ramadan dia enggak mau netek. Subhanallah. Jadi bayinya itu sudah puasa. Begitu maghrib netek. Subhanallah. Ya, ini dia seperti itu. Dahsyat kan? Ya, kemudian pernah pada satu ketika kaum muslimin enggak tahu ini sudah masuk Ramadan apa belum. Karena mendung, sudah kelihatan hilal apa belum. Mereka datang ke ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mau netek enggak? Ya, ternyata enggak mau netek. Oh, berarti sudah Ramadan. Subhanallah, bodoh kan. Mereka mengingkari sabda Nabi, meninggalkan sabda Nabi. Fa in huma, jika mendung maka genapkan 30. Mereka ganti, jika mendung ya Syekh Abdul Qadir Jailani mau netek apa tidak. Subhanallah, ini kejahilan yang luar biasa. Ada di awal tulisan di awal kitab Al-Bunyah, tapi bukan tulisan beliau. tulisan orang-orang yang fanatik kepada beliau, maka nasib beliau barangkali tidak jauh beda dengan nasib Ali bin Abi Thalib, ya, Nabi Isa yang dipertuhankan, yang didewa-dewakan. Mereka tidak menghendaki. Ya. Jadi kita harus mentakfiyah, membersihkan sesuatu hal yang tidak benar yang telah sampai ke telinga kita. Jika Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga, lalu bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam yang katanya sekarang masih hidup? Apakah saat ini Nabi Isa berada di surga atau di mana? Enggak ada yang tahu. Ya, kecuali Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah menerangkan di mana tempat Nabi Isa, yaitu di A'la Iliyin misalnya, atau di Sidratul Muntaha, atau di Jannatul Na'im, tentu kita katakan. Ya, tapi Allah tidak mengatakan. Ya, barrafa'ahu Allah akan wa ma talabuhu wa ma qataluhu barrafa'ahu Allah. Mereka tidak sanggup dan tidak bisa dan tidak membunuh Isa, tidak menyalib Isa, akan tetapi yang mereka salib dan yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa dan Isa kami angkat. Angkat kemana Allah? Ya, tentu kita katakan karena Nabi Muhammad SAW yang akan pertama kali masuk surga, berarti beliau tidak masuk surga. Wallahu a'lam bima'an. Ya. Bolehkah saya laki-laki menyelenggarakan jenazah ibu saya? Maksudnya memandikan. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Anak perempuan kalau ada. Kalau tidak suami, ya. Kalau tidak maka perempuan-perempuan muslimah. Ya. Jadi kaidahnya lebih baik yang sejenis, walaupun bukan mahram. Walaupun bukan mahram tapi sejenis. Walaupun enggak ada hubungan darah keluarga tapi sama-sama perempuan, tetangga, nah itu lebih baik daripada anaknya tetapi atau adiknya tetapi lawan jenis. Ya. Suaminya boleh. Nah, suaminya boleh. Khusus yang lawan jenis yang dibolehkan khusus suami istri. Adapun mengkafani, menyolatkan, menguburkan tentu ini enggak masalah. Yang masalah adalah memandikan. Bolehkah saya menjadi imam untuk menyolatkan jenazah ibu saya? Ya, boleh. Ya, bahkan ya tentu dia yang berhak. Dia yang berhak. Ya. Kalau antum tahu bahwa di situ ada ustaz-ustaz yang kiranya akan berbuat bid'ah, maka lebih baik antum yang tampil agar tidak ada bid'ah. Adapun tentang menyerahkan kepada orang yang lebih alim dan seterusnya, itu masalah lain. Ya, boleh-boleh saja. Kalau 10 Zulhijjah atau Idul Adha, siapa yang paling berhak menentukan? Ah, ini termasuk yang menjadi khilaf bainal ulama, ya. Bagaimana untuk Idul Adha? Apakah masing-masing penguasa berhak sendiri-sendiri atau yang terbaik mengikuti satu yaitu Arafah? Maka pendapat yang lebih rajih bagaimana yang saya dengar langsung dari Syekh Ali waktu dairah di puncak, beliau mengatakan Idul Adha berhubung dengan Arafah. Jadi mengikuti satu yaitu Arafah. Artinya begini. Untuk Idul Fitri, masing-masing negeri itu dengan hilal masing-masing. Siapa yang menentukan hilal mengumumkannya? Penguasa. Adapun untuk Idul Adha, tidak ada hubungannya dengan hilal. Karena sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi, ini khusus bulan Ramadhan. Adapun di bulan Zulhijjah, tentang 10 Zulhijjah, maka Nabi bersabda, berpuasalah kalian puasa Arafah ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah. Ini dalilnya. Maka dalilnya bahwa ketika orang wukuf di Arafah hari Senin, berarti kita puasa Arafah hari Senin itu. Kalau hari Senin kita puasa Arafah, berarti hari Selasa? Iya, 10 Zulhijjah. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin 10 Zulhijjah? Ya, salat Id, menyembelih dan seterusnya. Ya. Jadi kesimpulannya untuk Idul Fitri lebih bersifat nasional, masing-masing bisa berbeda, itu pernah terjadi dalam sahabat. Untuk Idul Adha mendunia semuanya. maka semestinya penguasa-penguasa di muka bumi, penguasa muslim hari ini mengikuti Arafah. Mengikuti Arafah. Dan itu adalah hal yang sangat mudah, terutama hari ini. Waktu itu saja gampang, apalagi hari ini. Ya. Seorang ibu bertengkar dengan saudara laki-lakinya sehingga putus tali kasih saudara di antara mereka. Bahkan ibu tersebut menyuruh anaknya untuk tidak menganggap pamannya lagi. Bagaimana hal ini disikapi? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini jawaban syar'i. Tidak boleh taat kepada siapapun kalau itu menyebabkan maksiat kepada Allah. Tidak menganggap sebagai paman, tentu ini maksiat besar, khasiatur rahim. Siapa yang nyuruh? Ibu, maka tidak boleh. Ya, kita wajib taat kepada ibu, kita wajib taat kepada penguasa apabila perintah itu tidak maksiat. Kalau perintah itu maksiat, maka tidak boleh kita taati walaupun yang memerintahkan itu ulama besar, atasan kita, penguasa kita, bahkan ibu kita. Ya. Saya baca di sebuah buku, kesalahan dalam sholat adalah tidak merapatkan pahanya. Benarkah? Oh, mohon maaf, saya tidak tahu. Saya telah dizolimi. Apa ya? Kalau buat apa? Kita menggunakan komputer, mobil, dan lain-lain, dan barang-barang tersebut di atas, penemuannya yang menemukan adalah non-muslim. Pertanyaannya, apakah kita bisa disebut tasabuh dengan orang kafir? Tidak. Tasabuh adalah mengikuti orang kafir dalam hal yang kita tidak tahu manfaatnya. Jadi ikut-ikutan, ratah, kita tidak tahu manfaatnya. Adapun yang kita tahu manfaatnya seperti mobil, komputer, handphone dan seterusnya, bahkan kita belajar kepada orang kafir, ini tidak tersebut, ini tidak terlarang. Yang terlarang adalah mengikuti sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Ada orang kafir, orang kafir itu enggak sholat, enggak punya ritual, maka ritualnya larang, ya. Nah, cara ritualnya bagaimana? Itu ada kain, ya, 1 meter kali 20 cm ditarik ke atas. Nah, setelah sampai ke atas, kita disuruh melototin kain. Sambil melototin, sambil meletakkan tangan kita di jidat. Nah, siapa yang pertama kali melakukan adegan seperti itu? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim? Enggak. Orang Yahudi dan Nasrani, orang kafir. Nah, kita ikut ikutan. Ya ini tersebut. Ini tersebut. Dan enggak ada manfaatnya sebetulnya. Apa manfaatnya? Kalau komputer, otomotif, mobil, jelas manfaatnya, kita semua tahu. Kalau menghormat bendera, tapi apa manfaatnya? Oh, menghormati pahlawan, apa hubungannya? Ya, tidak sembuh. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, dipaksakan saja. Kenapa orang membela seperti itu, melakukan seperti itu? Karena disekokin dari kecil. Dicekokin dari kecil seperti itu. Coba antum sampai umur 40 tahun, 35 tahun, belum pernah melihat adegan seperti itu. Ya, ada orang beramai-ramai melototin bendera dengan meletakkan tangan di jidat. Umur antum 30 baru pertama kali melihat adegan seperti itu. Ada orang ke lapangan berbuat seperti itu. Apa yang antum katakan? Ini orang gila semua ke lapangan. Pasti. Ya. Ya, karena antum belum pernah melihat. Hari ini menjadi hal biasa. Karena disekokin kan, dipertontonkan setiap hari seperti itu. Padahal tidak masuk akal sama sekali. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya seperti itu. Ini yang dilakukan oleh kaum muslimin. Betapa kaum muslimin tidak punya pendirian. Seolah tidak menggunakan akalnya. Kalau yang mencontohkan Rasulullah, Abu Bakar, Imam Syafi'i, itu ulama kita, itu panutan kita. Tapi ini orang Yahudi dan Nasrani, musuh kaum muslimin. Walan tarba'an kal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Yang namanya orang Yahudi dan Nasrani tidak mungkin senang kepada kalian kaum muslimin sebelum kalian mengikuti cara-cara mereka, milah mereka. Gitu. Itu tasabbuh. Ya. Sudah dengan cara-cara tertentu, kemudian bendera kalau saat-saat tertentu diporotin tengah, ya, karena ada yang meninggal. Nah, ini tasabbuh. Ya. Adapun yang ada manfaatnya sekali lagi bukan tersebut. Saya telah dizolimi apa tadi? Itu mau siapa juga? Oh, maksudnya ada yang berhutang sama dia, tapi yang berhutang tidak bertanggung jawab, bahkan memutus silaturahim. Siapa yang berdosa? Ya tentu yang memutus silaturahim, yang tidak mau bayar hutang. Salah dua kali, udah hutang gak mau bayar, putuskan lagi, ya, nah, berdosa. Antum yang menjadi korban tidak. Kalau antum doakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, ya, antum dizolimi. Doa orang yang dizolimi makbul. Insyaallah ta'ala. Ada orang Islam balik tidak melaksanakan sholat fardu dan tidak puasa Ramadan dengan sengaja tanpa uzur. Setelah insyaf, apa sholat dan puasanya perlu diqadha? Ada pendapat seperti itu, tapi pendapat ini tidak berdasarkan dalil. Karena apa? Karena menurut faedah bahwa orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa udur, bukan sakit, bukan haid, bukan sedang safar, lalu apa kata Nabi, tidak akan bisa dibayar walau seumur hidup. Ya, secara sanad hadis ini dhaif. Tetapi secara matan ini bertepatan dan sesuai dengan hadis-hadis yang sahih bahwa amalan yang telah difardukan maka tidak bisa diqadha kalau ditinggalkan secara sengaja. Termasuk sholat lima waktu. Kalau bisa diqadha seolah ada jalan. Seolah ada jalan. Ya, maka tidak ada jalan bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat lima waktu. Kecuali bertaubat. Jalan satu-satunya taubat. Ya, maka siapa yang pernah meninggalkan sholat selama setahun misalnya, selama lima tahun misalnya, waliyadzubillah, maka jalan satu-satunya adalah bertaubat. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain kecuali taubat. Ya, siapa yang tidak bertaubat, berarti dia terus meninggalkan sholatnya, berarti dia terkena ancaman yang sangat berat. Sama, ketika puasa itu, ketika dia pernah di tahun 2000 misalnya meninggalkan puasa Ramadan selama setengah bulan dan bukan sakit, bukan safar, bukan karena haid, pokoknya dia tinggalkan karena malas, ya, padahal dia tahu bahwa itu wajib, maka jalan satu-satunya bagi dia adalah bertaubat. Mohon ampun kepada Allah dan bertekad bulat tidak akan mengulang lagi dan harus ada penyesalan. Tidak bisa. Sebab kalau bisa diganti, ya seolah dia seperti orang yang udur, jadi sama saja. Berarti dia sama saja dengan orang yang tidak puasa karena sakit, orang yang tidak puasa karena haid, gitu. Padahal berbeda jauh sekali. Apakah orang yang tidak mengerjakan amalan-amalan ibadah yang sunnah itu dibenarkan? Yang dimaksud sunat yang tidak wajib, iya, artinya dia tidak tercela. Saya tidak sholat tahajud, tidak puasa Senin Kamis, tidak sholat duha. Dosakah saya? Tidak. Tercelakah saya? Tidak. Walaupun saya tahu caranya, tahu ilmunya, bukan berarti saya tidak mengamalkan ilmu. Karena ilmu yang wajib diamalkan adalah ilmu yang wajib. Adapun yang tidak wajib diamalkan, lebih baik tidak diamalkan, dia tidak berdosa. Ya, walaupun banyak sekali hadis-hadis anjuran untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi jangan lupa, Nabi pernah berkomentar terhadap orang yang baru saja masuk Islam, kemudian dia tidak mau sholat kecuali yang wajib saja. Dia bertanya kepada Nabi, setelah aku syahadat, aku harus apa? Kata Nabi, sholat. Berapa ya Rasul? 5 kali dalam sehari. Hanya itu ya Rasul? Iya. Illa anta sawa asyai'an. Kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat. Duha, rawatib, qabliyah ba'diyah, tahajud. Orang ini mengatakan, saya enggak mau. Saya enggak mau nambah. Kamu yang wajib saja 5 waktu. Ya. Habis itu apa ya Rasul? Puasa. Sebulan dalam setahun. Orang ini bertanya lagi, hanya itu ya Rasul? Hanya sebulan dalam setahun? Iya. Illa anta sawa asyai'an. Kecuali kalau engkau mau nambah. Bisa Senin Kamis, 6 hari di bulan Syawal, Arafah, dan seterusnya. Orang ini menjawab, enggak, sama yang wajib saja. Mau yang sebulan setiap tahun. Nah, kemudian orang ini pergi, apa kata Nabi? Qad aflaha in sadaqa, wa fi riwayatin dakhala al-jannah. Kalau betul orang tadi mengatakan bahwa dia tidak mau menambah, dan ada satu lagi saya lupa tadi, dan tidak mau mengurangi dan tidak mau menambah, artinya hanya itu saja. Artinya sesuai sunnah Nabi, alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, beruntung dia, masuk surga dia. Dari sini keluar hukum bahwa mengamalkan ibadah yang wajib-wajib saja, dia tidak tercela. Kalau dia amalkan semua kewajiban dan dia tinggalkan semua yang haram, maka dia menjadi apa? Dia menjadi wali. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali? Orang yang beriman dan dia bertakwa. Siapa yang beriman? Tentu tidak syirik. Ketika dia tidak syirik, dia bertauhid. Uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Kemudian dia beramal soleh, bertakwa. Yaitu melaksanakan perintah Allah yang wajib, meninggalkan larangan Allah yang haram. Maka dia menjadi wali. Ya, kalau kita tambah dengan yang sunat-sunat, tentu itu lebih baik. Karena berapa banyak ibadah wajib yang kurang, bisa ditambah dengan yang sunat. Ya. Kenapa orang-orang yang mengerjakan bid'ah mereka lebih istiqomah dalam ibadahnya? Kenapa ada seorang ahli sunnah yang tidak mengerjakan sunnah-sunnah Rasul secara istiqomah? Karena merasa tidak wajib, jadi tidak. Ya, tadi sudah dijawab. Ya. Nah, kenapa orang-orang yang melakukan bid'ah ini istiqomah? Karena syubhat. Karena mereka meyakini bahwa apa yang mereka amalkan ini besar sekali pahalanya. Kalau antum baca kitab seperti Irsyadul Ibad misalnya, atau Fathul Mu'in misalnya, atau Fathul Qorib, atau Duratul Nasihin, atau Tanbihul Ghafilin, antum bisa lihat betapa hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif yang merangsang orang untuk membaca surat Yasin setiap malam Jumat. Untuk membaca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, dosa-dosanya diampuni semua seperti bayi yang baru lahir. Bagaimana orang awam tidak tergiur? Ini semua hadis-hadis palsu, bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah pentingnya ilmu. Inilah bahayanya syubhat. Maka jangan sekali-kali mencari ilmu kepada orang yang menyebarkan syubhat, mengajarkan kebatilan. Maka kita harus belajar kepada para ulama yang tahu mana yang betul-betul sabda Nabi, mana yang bukan sabda Nabi. Dari merekalah agama terjaga. Dari merekalah kita bisa tahu ternyata hadis ini dhaif, ternyata hadis ini maudhu, palsu. Tanpa mereka kita tidak tahu apa-apa. Ya, maka kasihan sekali saudara-saudara kita yang tidak kenal dengan Syekhul Islam Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz. Sehingga semua peribadatan tidak ada bid'ahnya. Semuanya boleh semua dan masuk ke otaknya hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu. Karena yang mereka baca adalah kitab-kitab seperti lihat kitab Ihya. Apa kata Imam Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Iraqi tentang kitab Ihya Ulumuddin yang sangat terkenal, yang dibanggakan oleh kalangan Nahdiyin, pesantren-pesantren. Ya, kata Imam Al-Iraqi, saya dapati ada 990 sekian hadis yang la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Artinya di Bukhari enggak ada, Muslim enggak ada, Abu Dawud enggak ada, Musnad Ahmad enggak ada, tidak ada sanadnya sama sekali. Itu hampir 1000. Belum yang dhaif, belum yang maudhu palsu. Ya, ini dibaca oleh saudara-saudara kita. Ya, maka beruntung kita dibimbing oleh para ulama kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, syarahnya Fathul Bari dan seterusnya sehingga kita tahu lewat mereka tanpa penyelidikan kita tikwa kepada mereka. Ya, karena kita memang tidak mampu menyelidiki mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Gitu. Ya, maka teruslah antum meniti jalan salaf dengan mencari ilmu. Ya, terus mencari ilmu dan antum akan dimudahkan jalan menuju surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Terus mencari ilmu. Dengan mencari ilmu kita akan selamat dari berbagai macam syubhat yang hari ini semakin lama semakin banyak dan semakin merajalela. Tanpa ilmu apabila kita bodoh maka kita akan kemasukan syubhat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa, bukan sabda Nabi masa depan. Tadlis itu penyamaran. Penyamaran. Kok mudi? Maudu. Maudu. Kok kalau itu salah tulis ya? Salah tulis kali. Maudu itu palsu. Oh, ini mudu. Salah tulis kali. Salah tulis. Maudu.